Tadi saya pergi buat IC. Lepas tu masa nak ambil cap jari, kani hok kerja situ dia pegang tangan saya. Takkan saya nak retak tangan dia. Mesin pengibas tu pun berat nan nagak kerek dak boleh baca cap jari saya. Apakah hukumnya yang benar pembuat IC? Baik, pergi buat IC pakai cok jari ya. Nah, dia buat IC cok jari. Kalau di bank tak apa, nak boleh cok jari atau tanda tangan. Saya lagi cok jari tabung haji. Tabung haji pakai cok jari juga. Jadi dia puan-puan dia ambil tangan kita, dia pucuk situ. Gelek. Jadi boleh cok. Jawabnya, sepatutnya kalau berlainan jantina, tak payah dah pegang. Suruhlah. Dah kita orang reti lagi. Awak cok jari ya, sini. Nampak? Sini. Kiri tu kan, kanan. Kiri. Dia pun tak. Boleh tak kalau suruh gitu? Boleh lah. Dah kalau dah reti, baru kita pegang. Pakcik tua. Pak puan kan ni muda, 25. Pak mari tu nak cok jari, nak buat IC, 68. 75. Dah reti. Suruh cok atas ni, cok atas meja. Itu baru orang ambil. Faham tak? Baru kita batu dia. Dah kalau asal lagi pegang lalu dah, tak jamin. Walaupun pakai sorot tangan, tak pakai sorot tangan, kau tak jamin lagi. Faham lagi? Betul, dah kerja tapi tak sampai hajat lagi. Orang bodoh lah yang tak reti nak cok mana. Buta ke apa.